dulu diam milikku. Jangan coba kau rayu dengan lagumu. Simpan saja semua maksudmu, karena pasti dia akan jadi milikku. Semua bujuk rayimu.